hati datang dan pergi. Cinta bisa kemana saja, yang mungkin dia sukai, yang ditinggalkan patah hati. Bukannya aku tak takut mati, hanya karena sering patah hati. Yang aku takut bila patah hati, datang dan pergi. Cinta bisa kemana saja, yang mungkin dia sukai, yang ditinggalkan patah hati. No, bukannya aku tak takut mati, hanya karena sering patah hati. Yang aku takut bila patah hati,